Satu nomor lagu baru di sini, saya coba orang Jawa, Sagita. Jan dodo nempet eng loro, aku raku poso menging sliramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muko sliramu racido, senajan adoh eng kono, sliramu tansah kumantil, ono eng patlan dodo budal tak tunggu balimu. Maafkan lawai sayangku tetap Yodi. Maaf. Lebar nyanyi kan menang.